Mitra bisnis, baru saja anak saya dari San Francisco telpon. Dia bilang, Pap, saya pasang teknologi telpon baru. Ini telpon 100% pakai voice over IP, jadi pakai VoIP ya. Koneksinya melalui internet, bayarnya $10 sebulan, bisa telpon ke Amerika mana saja, free of charge sepanjang saat, kapanpun. Kalau telpon ke Indonesia ya bayar lebih mahal ya tentunya. Tapi ini semua berjalan di atas internet. Teknologi berubah begitu cepat. Anda sekarang bisa pakai Skype dengan telepon Anda pakai internet dan telepon gratis kemana-mana asal. Di tempat lainnya juga memakai Skype. Teknologi berubah dengan begitu pesat. Handphone 5 tahun terakhir, wah perubahannya luar biasa sekali. Sekarang setiap orang kota rata-rata punya 2,7 handphone katanya. Ya. Kalau Anda mau belajar sesuatu, belajarnya di mana? Mau tahu tentang sesuatu hal? Mr. Google, Om Google, Mbah Google, Ahli Google, Profesor Google, semua di Google ketemu. Padahal Google belum ada 10 tahun yang lalu. Internet belum ada 20 tahun yang lalu. Personal computer belum ada 40 tahun yang lalu. Hidup ini begitu cepat perubahannya. Akselerasi teknologi ini yang luar biasa. Bahkan kalau Anda bandingkan, maka 50 tahun terakhir ini itu jauh lebih cepat perkembangan perhidupan dibandingkan 500 tahun sebelumnya. Dan 500 tahun terakhir ini jauh lebih cepat dibandingkan 5.000 tahun sebelumnya. Padahal peradaban manusia yang modern diasumsikan baru berumur 5.000 tahun. Itu pun bahkan hanya sedikit 5.000 tahun yang lalu. Padahal umur bumi ini berapa? 3,5 miliar tahun. Ya. Kalau tangan Anda rentangkan dari kiri ke kanan paling besar, dan Anda bayangkan itu adalah 3,5 miliar tahun, maka peradaban manusia itu hanyalah ujung kuku kita. 5.000 tahun itu ujung kuku kalau dibandingkan dengan 3,5 miliar tahun. Dan 50 tahun itu lebih lembut kecil lagi. Tapi percepatan 50 tahun ini begitu luar biasa. Dan saya percaya 50 tahun ke depan sudah lain sama sekali. Semuanya sudah akan berubah. Ya. Bahkan katanya ada yang percaya bahwa mungkin beberapa ratus tahun lagi itu sudah robot itu sudah bisa bicara menggantikan manusia. Bahkan harus punya agama. Supaya dia tidak semena-mena. Semuanya berubah. Mulai dari nonton film Man in Black sampai Meet Dave. Anda lihat tentang antar galaksi, tentang manusia tipe lain. Perubahan kita juga begitu luar biasa kalau kita lihat film-film tentang masa depan. Ya. Mitra bisnis, apakah kita siap untuk berubah? Apakah kita mau untuk memperbaiki diri untuk siap menghadapi perubahan dalam kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Dan apa yang Anda lakukan sekarang untuk mengantisipasi dan untuk mengambil profit dan benefit terhadap perubahan yang ada dalam kehidupan manusia. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda.